Tak stop. Saya guna gambar ustaz buat profile picture Facebook, boleh atau tidak? Gambar dia dah handsome lah tu. Jawabnya tak ada masalah. Kita guna gambar orang tak ada masalah. Tuang dia bagi tak ada masalah. Dah. Ha, jangan ambil gambar orang je, ye, bukan gitu. Marah dia tuang dia. Kalau saya tak ada masalah. Hmm? Pasal saya ambil kat mana pun handsome lah mu. Dah tunggu mu puji, mu tak puji. Adakah kita perlu terus berguru dengan guru yang telah terlibat dengan maksiat? Jawabnya, manusia ni tidak sunyi daripada salah dan silap. Faham? Batu dia ada adab-adab berguru. Walaupun guru kita tersalah buat maksiat, tak usah berhenti mengaji dengan dia. Nah, yang kita nak ilmu yang dia sapa. Faham tak? Neh, dia ngaji betul. Alif datang A, alif bawah I, alif datang depan U. A, I, U. Lagi kita mengaji. Walaupun kemarin dia ditangkap basah dengan janda hok goreng miso. Faham tak? Ha? Tapi dia ngajar tu betul. Dan kan dia buat silap gitu, kita nak tinggal guru. Kita ambil ilmu dia berminggu-minggu bertahun-tahun, mana jasa kita? Sekali dia buat salah, nak, ha? Kita pun kutuk dia, tinggal dia dan sebagainya. Neh, ha, sekurangnya kita sebagai murid beri teguran. Tak apalah cikgu, tok guru, awak guna kita manusia. Nah, pakak-pakak kita betul diri belaka. Ha, sedap sikit dengar. Nah. Ha. Pasal yang maksum para nabi dan para rasul. Dan kan sahabat pun tersilap, dan kan imam-imam pun tersilap, dan kan orang-orang yang salafus soleh pun tersalah. Nah, ha, jadi batulah kita jangan over sangat dalam menghukum guru kita sendiri. Nak, ha, bab kita ni kalau guru orang kita kutuk kau-kau sangat. Nak, ha, jangan. Ha. Dia memang salah. Murid ada tak salah? Ada tak salah? Lepas tu murid guru kata, awak dah belajar dengan saya sebab awak terlibat dengan ni. Biarlah dia tersalah. Nak, teruskan ajar dia. Neh? Ha. Soalan